Sekarang kita akan memikirkan bagian berikut dari pembacaan kita di dalam eksposisi kitab Korintus. Sekarang kita tiba di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 24 sekaligus penutup daripada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 24. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Saya baca 10, saudara baca 11 hingga selesai ayat 24 dari 1 Korintus pasal 16. Baik, kita mulai. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menelusuri pembacaan bagian pertama yang merupakan closing daripada surat Korintus, menarik. Ternyata Paulus dalam menggembalakan jemaat memandang perlu untuk membicarakan tiap segi dan kita belajar dari fakta-fakta itu. Apa yang terjadi di dalam gereja, bagaimana seharusnya gereja itu berjalan dan dikelola. Saudara-saudara, Timotius dikirim oleh Paulus untuk datang ke Korintus. Tetapi dikatakan jika lo Timotius datang, tolong jangan membuat dia menjadi takut di antara kalian. Karena dia sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Ada dua aspek. Di bagian 11 juga dikatakan jangan ada orang yang menganggap rendah Timotius. Di dalam surat Paulus kepada Timotius secara personal, Paulus pernah berkata, janganlah seorang menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Dan dia memberitahu kepada orang-orang di Korintus, jangan Timotius muda lalu dianggap rendah. Apalagi kalau kemudian berbicara tentang latar belakang Timotius, bahwa ayahnya bukanlah seorang Yahudi, tetapi Yunani. Bahwa dia disunat sesudah dewasa, bukan kanak-kanak. Karena kalau itu yang kemudian dikobarkan oleh orang-orang Korintus, isu-isu yang tidak penting, pembicaraan tidak penting, maka itu akan menjadi pembicaraan yang menyakitkan. Oleh karena itu Paulus memberi pengetahuan kepada orang Korintus, jangan. Saudara-saudara, di dalam bagian seperti ini, ada bagian yang boleh kita bicarakan, ada bagian yang tidak perlu kita diskusikan. Ya, ada bagian-bagian di mana kita melihat apakah kalimat ini menjadi berguna atau tidak. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus, supaya jangan kemudian mereka membuat Timotius itu jadi under pressure. Orang-orang di Korintus memang ada beberapa orang yang begitu ponga dan mereka terpecah-pecah. Karena itu Paulus bisa memperhitungkan kalau kemudian Timotius datang dan mereka bantai dengan segala kalimatnya. Timotius muda pasti akan mengalami kesulitan. Timotius juga dikenali sebagai anak mami yang cukup melankolik. Seorang yang tampaknya tidak superior seperti Paulus. Ya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi bagian penting untuk membenahi dan mempersiapkan orang-orang Korintus bagaimana bersikap terhadap Timotius. Tetapi ada satu hal yang menjadi penting. Paulus sangat menyukai Timotius dan dalam suratnya di 2 Timotius tampak betul pujiannya. Bagaimana Timotius bertumbuh dalam kesungguhan pelayanan. Timotius punya hati yang murni dan motif yang sangat jelas dalam melayani Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, keunikan dan keunggulan tiap orang dalam melayani Tuhan menjadi sesuatu yang perlu ditumbuh kembangkan. Dan Paulus sebagai bapak rohani memberikan bimbingan yang sangat jelas kepada Timotius. Apa yang perlu Timotius muda lakukan. Saudara-saudara, saya pikir ini menjadi perlu dalam hidup kita. Orang muda selalu merasa lebih tahu apa yang perlu bagi dia. Dan mengabaikan pengalaman orang tua yang diwariskan kepadanya. Mengapa? Saya kira juga sederhana. Orang muda belum sampai pada pengalaman orang tua. Orang tua sudah melintasi jalan orang muda. Lalu kasih tahu yang sebetulnya. Tetapi kemudian sulit bagi yang belum mengalaminya. Nah, di sini akan selalu ada gap. Begitu pula perjalanan gereja, saudara yang kekasih. Ya, apa yang mungkin tampak bagi jemaat mula-mula harus gini. Yang Anda pikirkan sebetulnya masih terlalu dangkal. Ketika yang senior sudah lebih jauh memahami, menggumuli, lalu ini yang perlu dikerjakan, mestinya ini menjadi bagian yang kita percaya untuk kita cermati, kita jalani. Ya, kecuali memang salah. Kecuali ada motif yang tidak baik. Tetapi percaya kepada yang tua, percaya kepada pemimpin, itu pun diajar Alkitab di dalam surat Ibrani misalnya. Dengarkan apa kata pemimpinmu. Karena jikalau tidak, untuk apa yang kau punya pemimpin? Jangan pernah mau menjadi pengikut. Dan tinggalkanlah. Karena engkau akan menghabiskan energimu menjadi pengikut yang terus-menerus ribut dengan pemimpinmu. Lucu sekali. Ya, sehingga tata krama yang coba diajarkan Paulus ini menjadi sangat penting dalam etika Kristen yang tinggi. Yang harusnya kita emban untuk menciptakan kebersamaan kita. Kalau saya jadi pegawai di sebuah kantor, saya lawan melulu manajer saya. Ya siap-siap saya dikeluarkan. Ya, kalau gaji saya enggak naik, lalu saya ribut. Padahal saya terus ngelawan manajer. Itu kan bodoh sekali. Maka kamu dengar dia dong. Perhatikan dia. Kalau dia lebih bodoh, pasti kamu yang jadi manajer. Pasti ada keunggulan dia membuat dia jadi manajer dan kamu bawahannya. Minimum kamu miskin pengalaman. Minimum kamu miskin apa yang terjadi di dalam sepanjang sejarah perusahaan. Sehingga menempatkan diri menjadi penting, saudara. Tetapi kemudian kepada yang senior-senior diingatkan oleh Timotius, apa oleh Paulus, untuk mengingat kepada kondisi Timotius. Karena memang banyak celah untuk mereka berbicara tentang Timotius yang muda, yang berlatar belakang papa bukan seorang Yahudi, yang disunat sesudah usia cukup banyak dan tidak disunat dalam usia 8 hari. Sesudah mengenal Kristus dalam pelayanan baru Paulus minta dia supaya disunat. Jadi bagi orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, dia bisa dibantai bukan? Mereka akan mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan akhirnya tidak mampu merespek dan merespon terhadap pelayanan Timotius yang ada justru merusak tubuh Kristus dalam pelayanan itu sendiri. Nah jadi di dalam hal seperti ini saya pikir ya menjadi penting saudara yang kekasih. Nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam hidup berjemaat. Etika yang harus kita tumbuh kembangkan. Mana penting, mana tidak penting, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita. Ya, ini perlu. Seluruh proses dalam kehidupan berjemaat itu bukan sebuah proses yang sederhana. Sebuah proses yang panjang, saudara. Katakanlah kalau misalnya saya membuat satu pelayanan. Itu bukan pergumulan satu hari. Panjang jungkir balik, sudah semua-semua sampai tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya. Ini menjadi perlu. Pergerakan-pergerakan nilai. Misalnya kenapa sih kita bikin sekolah misalnya ya. Karena kita sadar betul kalau kita mau mengubah wajah desa, kita nggak bisa datang dan pergi. Kita mesti bisa berlaku sebagai misionari, datang dan tinggal. Kalau datang pulang, apa banyak faktor yang kita bisa bikin? Kita bisa berkata, yang penting kan menabur Pak, orang lain yang menuainya nggak apa-apa. Iya kalau kita naburnya benar. Udah nggak benar nabur waktu pendek lagi. Namanya nabur pun perlu gembur tanahnya, perlu diolah sedemikian rupa kan demikian. Sehingga kita mesti penting untuk memikirkan lalu bagaimana lagi, pergi lagi, kembali lagi, dan membina mereka sedemikian luar biasa. Mau mengubah wajah desa bagaimana caranya? Mau mimpi apa kita? Sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu supaya tampak kita sudah melakukan. Tetapi sebetulnya impact itu hanya dalam diskusi tetapi bukan dalam kenyataan. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena itu saya kagum pada misionari-misionari yang rela meninggalkan negeri mereka, masuk ke pedalaman, bahkan di Indonesia yang antah berantah itu, demi Injil itu. Mengagumkan, mereka mengubah banyak wajah, wajah yang tidak punya pengharapan mengenal kebenaran itu. Karena itu kita bangun sekolah, karena kita sadar betul, membina orang ini penting. Membangun gereja, orang tetap bodoh, tidak bisa baca tulis, mau diapain? Kalau mau membangun gereja dan maju, orang harus pintar. Mau pintar di mana? Ya sekolah. Tapi kalau cuma bikin sekolah, asal sekolah, ya nggak ada gunanya. Maka bikinlah sekolah yang bagus, sekolah yang luar biasa, supaya mereka bagus dan luar biasa. Konsekuensinya apa? Ya biayanya tinggi. Tetapi kalau kita mau melayani, apa yang biaya rendah? Mana ada? Melayani Tuhan pun biaya tinggi. Karena kita harus siap berpisah dengan raga kita. Kita harus siap mempersembahkan nyawa kita. Kan harus begitu mestinya. Itu keunggulan kita. Karena toh yang kita garap, apa yang Tuhan percayakan adalah nilai yang tidak ternilai. Yaitu tubuhnya, hidupnya yang diberikan kepada kita. Siapa yang mau menilai itu dengan apa? Nah oleh karena itu, saudara yang kekasih, semangat dan gairah pelayanan ini seperti yang harus kita kembangkan. Dan bagaimana itu dilakukan dalam nilai-nilai yang sangat perlu. Sehingga dikatakan, tolonglah dia supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Agar dia datang kembali kepada aku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi bagaimana Paulus mengirim utusan, mengirim misi untuk menggarap satu pelayanan. Lalu bolak-balik dan dia sendiri berputar dan tinggal satu tempat melatih, mendidik lagi. Paulus kalau kita baca dalam jejaknya. Paulus paling terkenal dengan banyak murid yang dilahirkannya. Ya. Banyak orang-orang yang muncul ke permukaan, Priscilla, Aquila, ada orang yang dididik oleh Paulus. Ya. Lalu bagaimana Timotius, Titus, dan yang lain-lainnya lagi. Ada banyak sekali tercatat nama-nama yang menjadi tim yang kemudian dilatih pemuritan oleh Paulus. Ini menarik, saudara. Ya. Saya selalu berpikir, kalau saya mati, pikiran saya siapa yang bisa nangkap ya? Semangat saya siapa yang bisa merekam ya? Kalau sampai saya mati tidak ada, maka saya sudah gagal hidup. Nah karena itu saya harus belajar murni selama saya hidup untuk mewariskan apa yang bisa saya pikirkan. Apa yang saya bisa dedikasikan dalam pelayanan itu. Nah inilah semangat kita, inilah pertarungan kita. Karena itu saya akan membimbing yang lain-lain untuk terus maju, terus maju, terus maju. Tetapi yang muda pun terus belajar untuk pada dirinya dia bertumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Itu kalimat personal Paulus pada Timotius. Jadi pada orang lain dia bilang, tolong jangan anggap dia rendah. Tapi sama Timotius juga dia ngomong, Timotius, jangan kamu menjadi rasa rendah karena kamu masih muda. Jadi dia dua arah memberikannya. Sehingga saya pikir ya, dalam segi edukasi, Paulus ini luar biasa sekali, saudara. Ya, dia memberikan nilai-nilai yang membuat orang bertumbuh berkembang dalam pelayanan itu. Karena pada akhirnya nanti pelayanan yang kita kerjakan adalah apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan. Ya. Bagaimana kemudian itu bisa menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ingatlah, hak prerogatif hidup kita sudah hilang. Karena seluruh hak prerogatif hidup kita ada pada tangan Tuhan. Tidak penting apa yang kau mau, tapi penting apa yang Tuhan mau. Itulah pencarian hidup yang tidak mudah. Untuk apa yang aku mau, itu sederhana. Karena aku sangat tahu siapa diriku, dan aku sangat tahu apa yang aku suka. Untuk apa yang Tuhan mau, itu masalah. Karena ketika aku belajar, aku tahu apa yang Tuhan mau. Tapi aku tidak suka apa yang dia suka. Maka aku dan Tuhan sudah menjadi berbeda. Karena itu dia bilang, kalau kamu mau ikut aku, cuma satu. Sangkal dirimu, pikul salimu, ikut aku. Tidak, jangan. Penaklukan diri yang luar biasa, bukan? Inilah hidup kita. Di dalam hidup melayani Tuhan, saudaraku yang kekasih. Berani untuk melepaskan hak prerogatif kita terhadap diri kita sendiri. Karena itu bukan milik kita lagi, tetapi menjadi milik Tuhan. Karena itulah tiap apa yang kita rancang bangun dalam hidup kita, menyongsong hari ke depan kita, kita harus berdiskusi dengan batin kita. Tuhan mau apa? Pelayanan pun sama. Apakah pelayanan yang saya kerjakan untuk diri saya? Saya pun mesti bertanya. Ataukah pelayanan ini murni memang untuk kemuliaan Tuhan? Kalau saya pergi khotbah, saya bisa khotbah untuk beberapa tujuan. Orang bilang, wah hebat Pak Bigman ya pelayanan sana sini, waduh luar biasa capek ya Pak ya. Tapi kalau dihitung-hitung, capek-capek. Tapi kalau saya pelayanan sana-sini, khotbah sana-sini, dapat amplop banyak. Sebetulnya saya kejar mau capek untuk Tuhan atau mau amplopnya. Kalau mau amplop capek, semua orang juga begitu kan. Tidak perlu jadi pendeta. Jadi sebetulnya saya sebagai pendeta khotbah sana-sini itu hebat apa enggak? Belum tentu hebat. Bisa jadi saya penjahat. Karena sebetulnya yang saya cari bukan Tuhannya. Yang saya kobarkan bukan Tuhannya. Tapi saya cari amplopnya. Waktu kita dirikan gereja ini untuk apa? Untuk kebanggaan Mikman Sirait kah? Maka saya sebagai pendiri yang kacau balau. Karena itu saya harus menguji apa yang saya lakukan. Dan mengajar kepada tiap umat berjalan pada apa yang akan kita kerjakan. Gereja kita akan berdiri di atas semangat misi. Dan itu yang akan kita emban. Itu yang akan kita jalani. Ya. Itu yang akan kita lakoni. Semangat misi yang harus terus bergerak dalam kemurnian batin kita. Ya. Mudah bagi saya menghimpun banyak hal. Tapi sulit bagi saya untuk mengetahui Tuhan mau itu apa tidak. Karena itu saya mesti duduk diam dan berhenti. Biarlah Tuhan menyatakan itu dalam proses waktunya. Kadang-kadang saya gelisah. Tetapi saya harus belajar. Selangkah demi selangkah. Enggak gampang. Kalau dalam berteori, mau bicara hitam di atas putih, silakan berdebat dengan saya. Saya akan sederhana menjawab semuanya. Persoalannya adalah, apakah itu lagi-lagi maunya Tuhan atau bukan? Nah, itu yang menjadi selalu waktu menolong dan mengajar kita. Dan waktu itu selalu tidak enak ya. Karena pikir selalu seringkali rasa terlambat. Nah, bagaimana Paulus menggarap gerejanya, menuntun membimbing gerejanya. Bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius untuk terus belajar, menemukan dirinya, menghargai panggilannya sebagai hamba Tuhan, dan umat itu untuk belajar menghargai Timotius sebagai seorang yang memiliki hati murni yang melayani, tetapi ada kelemahan kekurangan yang tidak boleh dibantai pada diri dia. Kelemahan kekurangan itu kan bukan mau dia. Kalau misalnya bapaknya bukan orang Yahudi, emangnya maunya Timotius bahwa bapaknya bukan Yahudi? Kan tidak. Bahwa kemudian dia disunat sesudah besar, emang mau Timotius? Kan tidak. Bahwa dia sedikit melankolik, apa itu maunya Timotius? Kan tidak. Itu bagian pendidikan yang didapat diwarisi. Tapi hati yang murni, yang tulus melayani Tuhan, itu yang harus menjadi penghargaan pertama dan utama kita. Saudara, jangan mimpi dapat orang yang ideal seperti yang saudara mau. Dan saya pun sebagai orang yang akal sehat tidak pernah mimpi menjadi orang yang ideal bagi siapapun. Aku adalah aku dan aku akan bersikap sebagaimana aku dengan segala potensi yang ada. Ini saya. Tetapi hati tulus, motivasi yang murni akan terus kujaga. Apapun yang kukerjakan tidak ada motif yang terselubung di dalamnya. Tapi kalau saya tidak suka, saya akan bicara, saya tidak suka. Saya tidak suka menyembunyikan apapun. Saya lebih suka dinilai orang secara salah daripada saya salah untuk menilai dan memaki orang. Kalau kita salah dinilai orang mau diapain? Tapi jangan sampai kita yang salah menilai orang. Nah, itu apa-apa itu. Karena sudah seharusnya kita menghukum diri kita, bukan? Paulus ajarkan orang untuk menjadi dewasa dalam bergereja, dalam berjemaat. Tetapi fakta lain, bahwa di dalam gereja, di dalam jemaat itu ada kericuan. Yes, surat Paulus menunjukkan jejak itu sangat jelas sekali. Kental sekali. Karena itulah saudara, belajar untuk saling mengerti, belajar untuk saling memahami, ini tidak sederhana. Ya. Saya tipe orang yang gak mau kalah. Tapi harus belajar mengalah. Waduh, berat itu. Gak gampang buat saya. Tapi saya harus belajar terus. Sehingga saya mesti pikir cara. Gimana caranya ya? Kadang-kadang diam adalah cara saya. Untuk menjinakkan diri saya. Gak gampang. Ya. Pride kita itu kalau diganggu gak sederhana ya. Tetapi kita harus belajar. Karena kita lagi mau ikut siapa? Tuhan. Ini bukan tentang siapa kamu, berapa jasamu. Tidak penting. Tapi ini tentang Tuhan. Yang kita layani itu. Karena itulah hidup bergereja menjadi penaklukan tadi itu. Diri kita kepada kehendak Allah. Melepas hak prerogatif diri kita. Terhadap keputusan-keputusan mutlak Allah. Yang dia mau kerjakan pada kita itu apa. Bergereja menjadi satu bagian yang unik. Yang harus kita jalani dalam keseharian kita, saudara yang kekasih. Lalu dia juga berbicara tentang Apolos sesudah berbicara tentang Timotius. Paulus berkata Apolos telah berulang-ulang kali didesak oleh Paulus mendatangi Korintus. Tetapi Paulus memilih tidak. Sampai Apolos bilang nanti lain kali. Dan Paulus bilang mungkin kalau lain waktu dia akan datang. Why? Itu pertanyaan juga bukan? Saya lihat Apolos juga cukup bijak. Lebih bagus untuk dia tidak datang sebetulnya memang situasinya juga. Paulus memang punya pendekatan lain meminta Apolos datang. Tapi Apolos memilih lebih tidak. Ada apa di Korintus sampai dia tidak datang? Pasal pertama sudah tercerita pada kita, bukan? Bahwa Korintus tercabik-cabik. ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, kan gitu. Malah ada yang menyebut dirinya lagi kelompok Kristus. Sampai Paulus marah, apakah Kristus terbagi-bagi? Tampaknya Apolos juga tidak enak hati terhadap situasi itu. Lebih bagus dia tidak datang supaya orang-orang kelompok-kelompok yang mengagung-agungan dia juga jadi tidak terlalu, gaungnya itu tidak terlalu jadi makin kencang. Lebih bagus dia menghindarkan diri. Ya, Paulus meminta dia datang untuk bikin orang lebih matang, misalnya ya, coba jelaskanlah, kamu datang kasih tahu saja. Tapi Apolos merasa tidak, karena style Pak Apolos dan Paulus memang beda. Paulus dalam knowledge, dalam pengertian jauh lebih tinggi daripada Apolos. Apolos pengkhotbah yang terkenal, pasti lidah luar biasa. Tetapi berapa kali dia khotbah salah. Lalu diluluskan oleh Priscilla Aquila yang notabene murid daripada Paulus. Tapi orang levelkan Paulus dengan Apolos. Gila juga ya. Sampai sekarang pun sama terjadi. Terlalu banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang populer karena fasilitas. Ya, tidak sedikit dari saudara-saudara yang selalu belajar baik-baik, begitu dengar tahu kalau itu salah. Ya. Pada waktu satu orang ada khotbah, ya, saya lagi dengar di SPK, tiba-tiba masuk SMS, ya, tentang Kristus gitu bla bla bla pertanyaannya. Ya. Saya bilang sama istri saya, ini mahasiswa BC. Bahasanya saya hafal. Ya, ini mahasiswa BC. Ya, bahasanya saya hafal. Tapi baguslah di SMS, jangan telepon. Kalau telepon lebih ribet lagi nanti. Ya. Nah, itu jawaban, wololop, jadi lari orang. Ya, bisa sih, memang begini sih. Sebetulnya enggak fair dia. Karena kalau enggak bisa, ya dari awal mesti dia membuat pecah dua jawaban itu kan. Kemungkinan satu, dua, dan tiga. Tapi ketika dikuncang, lalu dia kasih perlimpungan, lalu enggak bisa jawab. Ya, bisa juga sih. Kan jadinya oportunis begitu ya. Tetapi saya mulai dengar dan saya perhatikan. Ya. Saya hafal dengan berbagai orang boleh ngumpet dimanapun, keluar statement saya tahu ini kalimat apa. Karena saya belajar untuk hal itu. Ya, ini kalimat yang sering kita diskusikan, ini kalimat yang familiar dan khasnya kita nih. Ada, cara berpikir itu kelihatan saudara. Ya. Jadi mahasiswa ABC mengkoreksi pengkhotbah di radio. Dan mahasiswanya yang betul, bukan si pengkhotbah itu. Tapi si pengkhotbah yang di radio, mahasiswanya enggak. Mungkin kalau mahasiswanya suruh ngomong di radio, saya sendiri tidak tahu persis siapa itu kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dia ngomong di radio, mungkin dia tidak sebagus yang ngomong itu. Isinya pasti bagus. Tapi kemudian retorikanya kurang. Nah, Apolos orang ada yang retorika bagus, isinya kurang, salah, dikoreksi. Tapi tahu diri, ini yang saya kagum. Kalau sekarang orang dikoreksi mana mau ya, kalau yang koreksi itu orang lain, wah dia rasa dia sudah top, untuk apa dengar itu? Dia akan bela dirinya mati-matian. Tapi Apolos itu rendah hati. Dia dengarkan. Dan kemudian saya merasakan keputusan dia untuk tidak datang ke Korintus di tengah satu situasi di mana orang masih merasa kelompok Apolos, kelompok Paulus adalah bijak untuk tidak datang. Yes. Saya pikir betul juga. Menunda beberapa waktu untuk meredamkan suasana panas. Yes, itu good banget. Ya, sehingga Apolos kemudian menjadi tidak datang. Tetapi dikatakan nanti kalau ada kesempatan baik dia akan datang. Kesempatan baik adalah situasi, emosi, ya, kondisi psikologis yang ada di dalam jemaat Korintus. Nah, sesudah dia berbicara tentang Timotius, dia berbicara tentang Apolos. Pertama, tolong hargai Timotius, perhatikan jangan desak dia. Tapi Apolos dia nggak ngomong gitu ya, karena Apolos adalah pengkhotbah yang dihargai di Korintus. Tapi soal dia tidak datang, dia punya alasan nanti lain waktu akan datang. Dan seperti yang saya katakan, Apolos bijak juga untuk tidak datang di tengah situasi psikologi seperti itu. Ada perpecahan blok-blokan. Kelompok ini, kelompok itu, dan seterusnya. Jadi bergereja itu nyaman, nikmat. Kalau saja semua orang dewasa dan tahu menempatkan dirinya. Alangkah bagusnya dinamika hidup ini. Kita harus bisa bergaul dengan banyak orang yang macam-macam ya. Unik-unik manusia ini. Tapi saya pikir ya itulah pentingnya. Saya coba menikmati, enggak gampang memang saya harus katakan itu. Tapi kita mesti belajar ya, sama yang ini memang begini, yang ini ya begini, ya ini ya begini. Ya. Nah, ini kita perlu satu kehati-hatian. Lalu dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sehingga kepada orang Korintus dia mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Apa korelasinya? Ayat sebelumnya 10 sampai 12 dengan berjaga-jagalah. Ini kan menarik. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana supaya orang-orang di Korintus bersikap seperti laki-laki yang dewasa? Bukan berarti perempuan tidak beriman. Tapi laki-laki dewasa adalah mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan rumah tangganya, ada di depan dan tidak cuci tangan pada tiap peristiwa. Memprotek, melindungi semua orang yang ada di sekitarnya. Ini tanggung jawab saya. Seorang laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, lebih baik mati daripada melihat orang yang ditanggung jawabinya tidak bisa dilakukannya apa-apa. Maka ini semangat yang digambarkan di dalam gereja itu. Sehingga gereja harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam hidupnya. Bagaimana ia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia harus berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman. Supaya dia tidak tersandung dan jatuh. Dalam menyikapi lewat peristiwa yang tadi. Dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi di dalam hidup bergereja. Hati-hati. Kita bisa jatuh karena hanya salah sikap. Kita bisa jatuh karena menganggap rendah yang lain. Kita bisa jatuh karena menteror yang lain. Kita bisa jatuh pada berbagai aspek. Termasuk goncangan-goncangan yang dialami gereja Tuhan. Karena bergereja bukanlah hal mudah. Apalagi di zaman Rasul. Begitu Anda menjadi Kristen, opposite dengan government. Begitu Anda menjadi Kristen, Anda opposite dengan institusi agama Yahudi. Sekarang kita jadi Kristen, opposite-nya enggak ada nilai ya. Tidak menjadi goncang, tidak menjadi mengerikan. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita lakoni sekarang, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itulah Paulus berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dua aspek, berjaga-jaga, sikap waspada yang penting. Lakukan dalam kasih menjadi satu aksi yang bermutu tinggi. Hebat ya? Berjaga-jagalah, cerdik, mulai mengamati, menganalisa dengan baik. Oke, udah jelas, sudah. Lakukan. Lakukan dengan kasih. Saya lagi pikir-pikir ya. Itu kalimatnya enak dibaca, enak dikhotbahin tuh. Tapi kalau kita cenderung merasa sangat pintar dan analisa kita tepat, kasih itu cenderung berkurang ya. Karena cenderung kita arogansi dan akan membantai semuanya. Emang repot. Itu seakan-akan jodoh yang ikut itu. Di sisi lain kita pun seringkali kalau sudah merasa tahu, salah pun kita ngotot. Ini juga jadi repot lagi. Nah ini menjadi kengerian-kengerian di dalam gereja yang bisa jadi ancaman serius. Jadi jangan pikir dari luar sana orang datang lempar bom ke gereja lalu gereja hancur. No. Bomnya belum datang, kita sudah meledakkannya. Maka perlu kehati-hatian, saudara. Ya, bagaimana kita mencermati itu? Bagaimana kita mengamati itu? Bagaimana kita berjalan di situ? Oleh karena itu dikatakan, bersiaplah sebagai laki-laki, ya, bersikap sebagai laki-laki, berjaga-jaga, tetap kuat, lakukan dalam kasih. Jadi saudara, inilah pergumulan kehidupan gereja. Bagaimana kuat dan bertanding di dalam sikap iman yang sungguh-sungguh. Jadi jangan menerjemahkan terlalu jauh dulu. Yang dikatakan Paulus menarik bagi saya. Dan saya pikir seringkali diabaikan gereja. Berjaga-jaga dalam iman, nanti setan datang kita lawan. Berjaga-jaga dalam iman, kita dianiaya, kita kuat. Berjaga-jaga dalam iman, nanti kalau kita sakit, kita berdoa. Berjaga-jaga dalam iman. Kalau kemudian kita mau dihancurkan, kita bertahan. Tapi kita lupa ada kerikil-kerikil yang bahaya di dalam gereja. Yang bisa bikin kita jatuh dan mati sendiri. Sebelum musuh yang sesungguhnya itu datang. Ia sudah menggarap lewat pertikaian, perpecahan, kekacauan yang ada. Gereja itu seperti di bonsai ya. Ada segitu-segitu terus. Gak akan pernah bertumbuh dan gede. Dalam kualitas dan sepak terjangnya. Yang satu lagi dipompa, disuntik pupuk terus. Gedenya setengah mati. Tapi akarnya gak kuat. Datang angin, ambruk semuanya. Menjadi gereja yang kuat dan sehat. Itulah yang diingatkan oleh Paulus. Ternyata interaksi antara kita menjadi kata kunci pertama yang perlu kita pikirkan. Bagaimana tegar menghadapi kehidupan. Tapi bagaimana dalam kasih menjalani hubungan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi saya bilang tadi seni yang tidak mudah. Tetapi harus kita mainkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berimbang. Ya, bagaimana kita berjalan dalam prinsip-prinsip yang sangat penting. Yang kuat dalam hari-hari kita. Nah biarlah ini menjadi pergumulan kita yang kita pikirkan. Dan bagaimana kita berjalan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Lalu Paulus juga mengatakan, ada permintaan lagi kepada kalian. Jadi di antara permintaan-permintaan dia selipkan sikap Kristen yang sejati tadi. Yang berjaga-jaga dengan teguh dalam iman. Bersikap sebagai laki-laki kuat. Tetapi harus melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan dengan kasih. Permintaan apa lagi? Kamu tahu Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Tampaknya Stefanus mau disebut dia bertobat dan kemudian seisi rumahnya yang pertama-tama jadi Kristen. Ya, jadi dia tobat, lalu satu keluarga semua jadi Kristen. Kelihatannya di sinilah mereka pertama. Belum tentu Stefanus adalah petobat pertama. Karena banyak petobat yang di Asia Kecil. Tetapi kemudian menjadi sebuah keluarga. Stefanus bisa membawa berita itu ke dalam rumahnya Stefanus. Ya, maka dikatakan ya bahwa mereka telah mematikan diri pada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Ya, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripaya. Artinya the quality of life atau the quality of faith-nya Stefanus sudah kelihatan. Dia dan keluarganya melayani Tuhan. Orang seperti itu harus kau perhatikan. Mereka berjeripaya. Buah hidup mereka tampak nyata. Taati mereka. Jadi jangan taati dia hanya karena dia orang penting. Jangan taati dia hanya karena dia banyak koneksi. Jangan taati dia karena dia banyak uang. Taati dia karena nilai hidupnya yang luar biasa. Ya, taati dia karena dia orang yang hebat. Dalam keimanannya. Orang-orang itu berjeripaya. Saya kira ya, ini menjadi pertandingan kita yang penting. Karena apresiasi yang diberikan oleh Paulus mencerminkan apresiasi rohani yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mari kita kejar. Bagaimana hidup mengabdi kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sehingga betul-betul kebanggaan kita adalah kebanggaan. Karena kita hidup melayani dia. Saudara, kemarin ini ada pesta kondangan, kita pergi begitu ya. Nah, lalu biasa, saya tarik masuklah kita ke ruang VIP ya. Ketemulah kawan-kawan semua ngomong satu sama lain. Lalu satu orang bilang, aduh Pak Bingman, sekarang ngapain kamu? Saya bilang, saya lihat dia jagain satu meja gitu ya. Panggil lagi, bersin. Waduh Pak, ini banyak pejabatnya Pak. Mesti ada kursi kosong, kalau enggak nanti salah lagi besok jadi masalah ini panjang. Waduh ribut dia ngurusin kursi terus. Yang kosong dia tutup lagi. Lihat lagi si Anu mau datang. Buka lagi tutup lagi. Ya, ada orang mau datang kalau keluarga. Lo jangan duduk sini. Pergi keluarga pergi dulu. Pinggir. Semua keluarga suruh pinggir dulu. Yang keluarga dalam gitu ya. Biar kasih nanti tamu-tamu. Saya cuma ngeliatin gitu ya. Tetapi kalimatnya tadi. Ya, satu orang lagi bilang sama saya. Aduh Pak udah jadi kacau nih. Semua banyaknya setengah mati di luar dugaan. Udah mau diatur, gak bisa diatur lagi, jadi gak teratur. Namanya kursi VIP kan gak banyak ya. Jadi kalau saya hitung jumlah orang itu, kalau datang bersamaan, gak cukup tuh kursi. Ya untung datang, pulang kan begitu ya. Jadi penuh terus. Ya. Sampai kemudian saya juga ngomong-ngomong sama beberapa kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol. Lalu pas waktu saya dikasih tahu, saya cuma bilang, ini kan hari bahagia, sudah jalani lah. Gak ada di sini VIP kan saya bilang. Pak, sama bapak sih enak, yang lain gawat nanti. Ya. Ada teman pengusaha aja gak dapat tempat, besok juga jadi omongan, gila dia bikin pesta, kita gak ada kursi. Waduh, itu jadi masalah lagi. Ya. Sehingga seserah, saya ingat betul ketika ada satu pesta, VIP-nya penuh. Rombongan teman-teman, Pak kita pindah ke sebelah, kenapa? Restoran, gila loh masa ke restoran kita lagi acara. Enggak, itu juga udah dibuk. Jadi semua dimulai itu waktu itu saya ingat ya, semua restoran udah dibuk untuk acara pernikahan itu. Situ enggak cukup VIP-nya restoran ini, kelompok ini VIP restoran ini. Waduh. Sampai kita masuk ke restoran, restoran orang dibuk semua untuk VIP. Mau dijaga. Saudara-saudara, kalau semangat ini kebawa ke gereja, saya udah enggak tahu lagi dah. Gereja mau jadi apa? Kalau ada VIP-nya. Mau jadi kayak apa ya? Tapi inilah kehidupan kita, karena itulah kita sebagai orang Kristen ditantang kan. Itu kan fakta-fakta yang tidak terbantah ya, realitas sosial. Nah berani gak kita bersikap apa adanya? Melakukan itu tanpa memperlakukan orang-orang lain sebagai VIP di dalam gereja. Tapi bahwa semua kita sama. Dan kita rela untuk menjadi sama. Tidak menuntut VIP-nya. Ya, saya rasa waktu saya berdiri situ udah kuping saya tuh. Kalau JK datang. Pak Agung gerubuk gitu ya. Jadi kita ngeliatin gerabah gerubuk gitu saya dengerin. Udah ribet semua. Semua tamu penting. Enggak ada yang bilang, "Pak Bingman datang." Kagak ada tuh yang ngomong. pendeta jadi enggak penting juga rumahnya. Ya walaupun kita mau salaman ya. Pak, sini pak. Ya jalur motong lah biasa ya. VIP masuk gerbuk. Nggak, kadang-kadang kalau saya pikir-pikir geli juga di belakang kita ngantri. Mungkin pada ngeliat yang nggak kenal kali kan. Siapa tuh orang? Mungkin dia pikir saya pengusaha kali ya. Atau saya pejabat. Ya, gujurkan aja kita. Saya nggak kenal terlalu dekat, tapi karena saya sering ketemu dengan beberapa menteri lalu teman. Ini. Ya, saya juga nggak, bang, apa kabar? Bang, apa kabar? Ya, salam-salam. Ya, saya nggak tahu mereka ingat saya apa enggak. Ya, saya cuma ingat mereka karena masuk TV. Kalau enggak juga saya enggak ingat. Tetapi saya cuma pikir-pikir ya. Lain ya. Kadang-kadang hidup itu jahat ya. Saudara-saudara VIP. Adakah di gereja? No way. Berani enggak kita menghapus kursi VIP di gereja? Karena VIP ini kolektenya gede nih. Orang bilang ini kalau perpuluhan, sekali perpuluhan ini, tadi satu orang bilang, oh dia kalau perpuluhan bukan puluhan pak, itu ratusan juta pak. Saya kadang-kadang kalau dengar gitu cuma linglung ya, kenapa ya orang selalu mengukur, ini orang hebat loh pak, perpuluhannya ratusan, terus kenapa rupanya? Emang Tuhan tertarik apa? Ya. Tapi memang rupa-rupanya Tuhan gak tertarik, tapi gereja sangat tertarik. Ini yang jadi repot, sementara kita masih di gereja. Sehingga kita yang perlu ditanya ya, kita tertarik enggak ya? Halo? Hah? Kok kalian malu-malu kucing? Kita tertarik enggak pada VIP yang ratusan juta atau miliaran sekali ngasih? Hah? Enggak ya? Karena saudara enggak bisa ngasih kan? Coba kalau saudara ngasih miliaran, saudara minta jadi VIP. Pak Bigman tolong ya, persembahan saya udah naik nih. Waduh, saya jangan ditaruh di belakang dong Pak. Kemarin ada satu orang cerita sama saya, it's a true story. Ini orang kaya besar sebetulnya, ya. Lalu tapi belum Kristen. Lalu ada saudaranya ujuk-ujuk ajak lah, ayo ke gereja. Ya udah, jalan kan. Ya, orangnya sangat low profile. Kamu ngeliat pokoknya kamu udah enggak menduga aja kalau dia itu orang kaya besar. Ya. Kalau saya bicara kaya besar itu bukan 50, 75M ya, udah ada ratusan ke atas lah, ya. Sudah mendekati ketik atau makan mungkin lewat. Ya, udah ayo datang. Pas dia datang, dia mau duduk dong, ada kursi kosong. Asur gritan, pak, tolong jangan di situ pak, sebelah sana saja. Ini udah ada yang tepunya pak. Dia kan bingung, orang yang gak ada kok. Tapi karena diatur, ya dia kelepak-kelepuk, dia pergi ke sebelah. Ya, gak lama lagi pas kebaktian udah jalan apa, baru dia lihat orang itu gujuk-gujuk datang. Rupanya VIP ya. Sudah pesan kursi, saudara. Gila juga ya. Satu kali itu dia pulang, ngomong sama saudaranya. Mulai sekarang lu jangan ajak-ajak ku ke gereja ya. Ingat lu, ke gereja lah gue maki-maki lu. Sambil marah-marah besar dia. Waduh pak, saya dimarahin habis katanya. Itu kurang ajar juga tuh gereja, dia ngomong gitu ya. Masa kursi asal gerejanya kelewatan. Orang mau duduk gak boleh. Saudara, hargailah orang pada posisinya. Perlu kita menghormati orang lebih sukses dari kita? Perlu. Tapi jangan mendewakannya. Dia bukan Tuhan karena itu. Kalau Anda muda berlaku sopanlah pada yang tua. Jangan kurang ajar ya. Sopan dikit lah, santun dikit. Tahu menempatkan diri. Jangan petantang-petenteng. Hormati yang tua karena dia tua. Hormati yang berhasil karena dia berhasil itu. Tiap orang perlu dihormati. Tetapi jangan pernah mendewakan satupun di antara mereka. Paulus tidak pernah minta kelas itu. Dia hanya minta perlakuan yang seharusnya terhadap Timotius, terhadap Apolos pengertian yang semestinya, lalu terhadap Stefanus yang berjerih payah bagaimana melayani. Ternyata orang yang dihormati di gereja adalah orang yang berbuah dalam hidup pelayanannya. Orang yang punya nilai, yang mau berjerih payah untuk Kristus Tuhannya. Dan Paulus juga menyampaikan rasa gembiranya atas kedatangan Stefanus, Portanus, Akius ya, karena melengkapi apa yang masih kurang padamu. Tampaknya dia menjadi utusan orang Korintus untuk bertemu dengan Paulus, lalu dikirim lagi surat balik ke sana. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Selalu saya lihat kalimat di dalam Alkitab. Hargai orang yang mau berjerih payah, melakukan pekerjaan untuk Tuhan, yang tidak ribut pada penghargaan dirinya. Yang selalu mau melakukan apapun untuk Tuhannya. Marilah kita belajar bersama. Berlomba-lomba. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. maka orang akan menghargai kita. Tapi, kalau kemudian kita sudah berjerih payah betul-betul dan orang tidak menghargai kita, ingatlah, penghargaan Tuhan tidak pernah kurang padamu. Namun, janganlah kita gila dihargai dan gila hormat dan memintanya, karena itu kebodohan yang paling mengerikan dalam kerohanian. Tapi jangan sampai kita tidak dihargai orang karena kebodohan dan tidak berharganya kita. Itu juga akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena itu kita berlatih, terus berpikir, terus mengerjakan, begitu ya. Apapun pada diri kita, kita mesti ukur, kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan. Ya, terus kita bisa garap dalam hidup kita. Ya. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepada Korintus. Ya, hubungan antar gereja, antar jemaat dalam berbagai tempat yang sangat menarik. Salam padamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikan kepada yang lain dalam jium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Ketika dia mengatakan dengan tanganku, itu ada pengaruh yang cukup sensitif, karena bisa saja Paulus memakai orang lain untuk menyuruh menulis, tetapi ketika dia menulis sendiri, ada hal yang sangat emosional di sana, menjadi personal sekali. Ya, ini berbeda dengan iklan di TV ya. Kirimkan, dapatkan apa berita-berita Alkitab langsung dari tangan saya. Kalau itu saya enggak percaya, pasti dia bikin masuk ke komputer, komputer yang jalan. Jangan-jangan tuh air udah numpuk 30, 40, 100 item. Apa sulitnya itu kan program banyak. Tinggal ngomong dari tangan saya. Kapanlah dia sempat mencet-mencet itu? Ya, saya bisa mengukur itu dengan kegiatan saya sendiri. Ya. Tetapi istilah itu bukan itu. Ya. Tetapi apa yang mau dikatakan Paulus adalah kedekatannya kepada orang-orang Korintus. Sampai surat ini ditulisnya sendiri. Dia tidak minta sekretaris untuk menuliskannya. Wah, luar biasa ya. Itu sangat mengagumkan, saudara. Ya. Ada beberapa lembaga punya ketentuan kalau kepada donatur jalan, itu tulis surat ucapan terima kasih sendiri. Terima kasih, kirim, kirim, kirim. Tetapi ketika saya ditanya, saya bilang, aduh, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau sampai itu kukerjakan, aku gak tahu lagi bisa berhenti nulis surat melulu nanti. Ya, saya bukan orang yang tertib dalam soal urus-urusan nulis-nulis begituan. Ya. Tetapi saya kagum pada mereka yang bisa kisah kasih khusus paper gitu, tulis tangan benar-benar loh. Aduh, itu ada lagi kalau orang tertentu lagi pada lembaga yang begitu banyak, ribuan orang, dia tulis tangan, memang tulisannya indah sih. Dia tulis, tulis, tulis, begitu selesai dia tanda tangan, baru ini dicetak, tulisan tangannya yang kita baca dalam bentuk kopian atau cetakan. Menarik juga kadang bacanya, boleh juga nih ya. Tapi saya pikir kalau tulisan tangan saya yang saya tulis, orang sudah bergumul atas isinya akan bergumul juga atas hurufnya. Jadi kasihanlah dobel-dobel nanti ya. Bergumul satu sudah satu saat, bergumul yang kedua pula lagi nanti. Ya, karena tulisan saya seenaknya. Ya, tipe saya memang tipe orang sangat merdeka. Ya, tanda tangan tergantung kondisinya. Bang bilang, "Pak, Papa suka berubah-berubah ini." Asal sudah kau tahu sudah bagus itu. Kalau berubah-berubah ya akulah itu. Jadi biasanya itu pernah konfirmasi, "Pak, ini Bapak ada buka gini." "Iya, udah tanda tangan loh, udah. Ada nama gua enggak ada. Tapi tanda tangan Bapak agak berubah tarikannya, Pak. Namanya mirip enggak tulisannya? Mirip." "Ya udah, itu aja kau hafal. Pokoknya tanda tangan Pak Bigman agak berubah-berubah. Sudah, itu aja kau ingat." Dari situ biasanya dari telepon terus enggak nelpon-nelpon lagi. Tapi saya pikir memang kalau saya perhatikan ya, saya seenaknya sih. Enggak pernah berusaha untuk itu jadi bagus. Ini selesai gitu ya. Tapi saya juga lagi berkelahi dengan diri saya secara psikologi. Saya tipe orang yang merdeka. Ya, jadi enggak terlalu pusing untuk merias-rias untuk mendapatkan apa pengertian atau penghargaan. Jadi memang tipenya begitu. Tapi sorry, tiap orang beda-beda ya. Ada yang seni, ada yang luar biasa, begitu nulis apa begitu ya. Saya kalau ngelihat tanda tangan juga paling ribet saya. Tahu berapa kali dia goyang-goyang itu. Ya. Saya bilang ini tali berapa meter ini. Jadi kalau tulisan saya itu ditarik 5 cm, nah dia 50 cm. Tapi dia tetap gitu, walaupun gini. Saya liatin, perhatiin sama aja tuh tanda tangan. Jadi kalau BCA lihat atau pas lagi tanda tangan yang mana, ini mirip tetap abadi, yang ini enggak. Jadi pendetanya kurang kuat iman kali ya. Nah, jadi di bagian-bagian begitu yang saya lagi mau katakan adalah bagaimana kita menemukan itulah kamu, itulah aku. Nikmati saja. Ya, kita tidak perlu mencontoh sesuatu yang tidak cocok buat kita. Ya, saya suka selalu bilang orang barat kalau gondrong keren. Putih tinggi besar. Orang Indonesia udah pendek hitam gondrong kayak genderuwo sudah. Apa ikut-ikutan coba? Orang itu gondrong itu menarik kalau dia putih itu ya, ada hal yang luar biasa. Ekspresinya beda ya. Terus di sini hitam kesannya lain. Ya. Tapi kalau kita sudah pendek, hitam pula, aduh gondrong lagi, udah enggak tahu lagi kita deh. Harus hati-hati ya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, sampaikan salamku pada yang lain semuanya dan manis-manis, indah-indah ya. Salam dariku Paulus. Lalu dia mengingatkan bagian terakhir. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Artinya, di sini Paulus bicara eskatologi. Kita lagi jalan sekarang menuju ke mana? Menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kita sedang berjalan menuju dan dia akan datang pada kedatangan kedua itu, Maranatha. Sampai Tuhan datang. Maka berjaga-jagalah hidupmu. Setialah pada Tuhan itu. Kalau tidak, terkutuklah engkau. Karena memang terkutuklah orang yang terpisah dari Tuhan. Jadi jangan merasa kau Kristen karena keunggulanmu saat ini. Masih ada hari esok loh. Ya, masih ada hari esoknya lagi, masih ada hari esoknya lagi. Saya senang kalau membaca komen-komen pemain bola atau pembalap-pembalap, tapi yang apa F1 atau di motor, balap motor gitu ya. Jadi kalau saya lihat gitu ya, komen-komen mereka itu menarik. Ya. Kali ini saya kalah. Ya. Kekalahan saya pada silip tarikan ini mestinya bisa. Di sini motor kurang, tetapi tangan saya sendiri juga memang agak sakit. Lalu mereka kontak-kati-kontak-kati. Akhir itu besoknya menang lagi ya. Menang lagi kan, karena cun motornya menemukan cun yang pas. Lalu menang. Memang benar deh. Kalau Indonesia kan lain ya. Habis pelatihnya sih, habis pemainnya sih gitu. Habis pengurusnya sih. Sampai kemudian kalah, kita gak tahu kenapa kalah. Ya. Pas kalau menang, kami jago, semua menteri turun. Biasalah ya. Lalu saya lihat bola di luar negeri, beda loh. Anak-anak sudah memang main bagus. Itu yang paling sering. Tapi lawan kami tampil lebih bagus. Waduh, saya paling senang itu. Ya, anak-anak ini main sudah luar biasa. Memang bagus. Tapi lawan kami lebih bagus. Mereka layak menang. Saya belum pernah dengar pelatih Indonesia bilang, mereka layak menang. Selalu mereka bilang, itu kebetulan. Saudara-saudara, dalam kita menggiring Tuhan kita pun sama ya. Ikut sikap kita. Jangan kalau kita tidak mampu beriman hari ini, salahkan orang lain. Habis dia gini sih. No. It's all about you. Kau mau apa? Mau setia apa enggak bertuhan? Ini urusanmu. Jalan ikut Tuhan. Ketika kau lihat orang lain lebih aktif darimu, akui dia. Dan katakan memang aku kurang. Lalu pacu dirimu. Jangan berhenti ya. Jangan cuma bilang aku kurang, pacu lagi. Supaya nanti bisa di depan lagi dan terus. Begitulah hidup kita berkompetisi. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita bergereja bukan sampai minggu depan, tahun depan, sampai bangun gedung gereja. Omong kosong itu. Sampai Tuhan datang kedua kali. Karena itu jalan terus dan jangan takut. Karena kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan Yesus menyertai kalian. Kasihku pun ada bersama dengan kalian. Saya teringat ucapan Samuel ketika dalam pidato perpisahannya dengan orang Israel. Hei orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Jauhlah daripadaku berdosa dengan lalai mendoakan kalian. Saya pikir-pikir ya, kalimat itu hebat banget ya. Kok lupa mendoakan jadi dosa? Samuel mengambil tanggung jawab rohani itu. Sehingga saya bayangkan ketika Paulus berkata, kasihku pada kalian. Dan diwujudkannya dalam bentuk surat ini. Dikirimkannya surat ini. Kepedulian Paulus memang luar biasa. Dia hadir secara fisik. Ketika tidak sempat ada di satu tempat, dia tulis surat dan dia kirim. Dan dia kirim, dan dia kirim, dan dia kirim, dan dia kirim. Mempengaruhi, mewarnai gereja secara luar biasa. Biarlah Tuhan menolong kita menemukan diri kita, individu sebagai gereja yang sejati itu. Hidup pada proporsional apa? Pada proporsi yang seharusnya. Bagaimana kita berkarya dalam hidup pengabdian kita. Begitulah kita melayani Tuhan. Dan biarlah itu terus berlanjut sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Menemukan kita dalam kesetiaan. Jatuh bangun, pasang surut akan menjadi warna kehidupan. Tapi menyerah tidak boleh ada dalam kamus kita. Menerobos dan terus lewat oleh pertolongan Tuhan. Kita akan dimampukan sampai satu hari kita berkata, terima kasih ya Tuhanku. Ini aku, hambamu. Dan biarlah Tuhan kemudian berkata pada kita, sabaslah engkau, hambaku yang baik. Mari masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Gairahkan semangat hidupmu untuk menjadi gereja yang sungguh, yang murni, yang suci itu. Amin. Kita tunduk kepala.